sendiri tiada berarti. Hapuslah segala noda di dunia. Ampunilah, maafkanlah. Ampunilah, maafkanlah. Tempatkanlah ketentraman di jiwa. Tiada berarti. Hapuslah sedih.